Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirdha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarhu Salasatil Usul karya Fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, sampai pada lafaz tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang kiamat. Kemudian beliau menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kemudian malaikat Jibril bertanya kembali, akhbirni an amaratiha, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, dua tanda dari tanda-tanda akan terjadinya kiamat, yaitu yang pertama, antalidal amatu rabbataha, seorang wanita budak hamba sahaya melahirkan majikannya, melahirkan tuannya. Kemudian yang kedua tandanya, kata beliau, wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan, kau akan melihat seorang yang tidak bersandal, tidak berpakaian, fakir, tetapi engkau melihat mereka telah berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan, telah tinggal di kota, telah menjadi agnia, orang-orang kaya yang berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Kemudian telah kita sebut tambahan-tambahan faedah tentang asyratus sa'ah yang lain, tanda-tanda kiamat yang lainnya, sampai pada tanda kiamat apa yang terakhir? Nah, banyaknya syirbul khamar, banyaknya minum khamar, banyaknya perzinahan, kemudian banyaknya wanita dan sedikitnya laki-laki. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yakthurul jahlu wa yakthurul zina wa yakthurul syurbul khamr wa yaqillur rijal wa yakthuru an-nisa hatta yakuna al-khamsina imra'atan al-qayyim wahid. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu dan banyaknya kebodohan dan banyaknya perzinahan dan banyaknya perbuatan minum khamar dan sedikitnya lelaki serta banyaknya para wanita, sampai-sampai 50 wanita berada di bawah satu orang laki-laki. Nah, saking banyaknya wanita. Nah, kemudian kita lanjutkan di antara tanda-tanda kiamat juga adalah menamakan khamr bukan dengan namanya, bukan dengan nama aslinya. Nah, sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tastahillanna ta'ifatun min ummati al-khamra bismin yusammunaha iya. Atau la tastahillinna, ya. Akan ada suatu kelompok yang dia menghalalkan, ya. Akan ada suatu kelompok dari umatku, itu dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia menghalalkan khamr dan menamakan na'am bukan dengan nama aslinya. Itu mereka namakan dengan nama-nama yang lain, bukan khamr yang mereka namakan, tetapi dengan nama-nama yang lain, baik alasannya atau namanya adalah minuman stamina, ya, atau namanya apa? Hah? Jamu, ya. Nah, labas, namanya jamu misalkan, atau nama-nama yang lain, ya, yang padahal itu adalah khamr, dan ini terjadi, ya, tidak hanya di negeri kita, di negeri-negeri yang lain, nah, bahkan di negeri Arab sekalipun, ya, ada yang seperti ini, menamakan khamr bukan dengan nama khamr, bukan nama aslinya, tetapi dengan nama-nama yang lain, ya, minuman stamina, jamu, atau yang semisalnya. Allahul Musta'an, ini salah satu tanda dari tanda-tanda kiamat. Al-hadis sahih, hadis tadi sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Sahihul Jami'. Kemudian diantara tanda-tanda kiamat juga, adalah menghias masjid dan berlebih-lebihan dalam menghiasnya serta berbangga-bangga dengannya, berbangga-bangga dengan bagusnya hiasan-hiasan masjid. Ezukhrafatul masajid, menghiasi masjid-masjid dengan hiasan-hiasan yang ini dan itu, ya, yang hiasan-hiasan tersebut kadang mengganggu kekhusyuan sholat, ya, mestinya sholat di depan polos, ya, tetapi ada walaupun kaligrafi, ya. Nah, kalau seandainya itu bagus, tulisan kaligrafi di depan, ketika orang sholat melihatnya. Nah, kalau seandainya itu bagus, maka sudah dilakukan oleh Rasulullah sejak dulu. Nah, orang Arab tulisannya lebih bagus lagi. tetapi tidak ada dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tabi'in juga tidak melakukannya. Dan seterusnya dari kalangan para pendahulu-pendahulu kita. Namun sudah menjadi sunnatullah. Ketetapan Allah bahwasannya akan ada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia gemar menghiasi masjid berlebih-lebihan dengannya dan berbangga-bangga. Siapa yang paling bagus hiasan masjidnya? Tetapi na'am tidak mau mengisinya dengan ibadah, zikrullah dan seterusnya. Masjidnya aja mentereng masya Allah, hiasannya masya Allah. Ketika sholat Allahul Musta'an, satu saf aja gak penuh. Nah, kadang cuma imam dan makmum berapa orang, itu pun itu terus orangnya, gak nambah-nambah. Paling nambah-nambah nanti pas sholat taraweh malam pertama. Allahul Musta'an. Masakin, miskin kaum muslimin berlomba-lomba dalam perhiasan masjid. Megahnya masjid, akan tetapi tidak berlomba-lomba dalam mengisinya dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan dari jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid." Kiamat tidak akan tegak sampai manusia berlomba-lomba atau berbangga-bangga dengan megahnya masjid. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam musnadnya. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Yaitu mereka berbangga-bangga dengan hiasan dan megahnya masjid, akan tetapi tidak mengisinya dengan ibadah kepada Allah. Bahkan dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "La tuzakhrifunnaha kama zakhrafatil yahud wan nasara." Sungguh naam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berlomba-lomba dengan megahnya masjid atau dengan hiasan masjid sebagaimana enam orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka bersungguh-sungguh dalam masalah hiasan masjid dan megahnya masjid. Al-Yahud demikian. Dihiasi tempat ibadahnya dengan hiasan-hiasan yang warna-warni. Wah, demikian pula Nasoro. Kalau untuk melihat gerejanya, hiasannya masya Allah. Maka yang demikian diikuti oleh kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin. Berdalil dengan akalnya. Bagaimana berdalil dengan akalnya? Wong rumah kita aja dihiasi dengan hiasan-hiasan yang bagus. Rumah kita, masa masjid kita biarkan begitu saja polos. Nah, akalnya yang main. Tidak dikembalikan kepada Alkitab was sunnah. Judulnya wong ini wong itu. Kan ini kan begitu. Akalnya yang main. Tidak dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Padahal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la taqumus sa'a hatta yatabahannas bil masajid. Nah. Kiamat tidak akan tegak sampai manusia berlomba-lomba berbangga-bangga dengan hiasan masjid. Ini terjadi? Terjadi. Dan akan terus mustamirroh terjadi. Bahkan kalau masjid gak ada hiasannya, aneh. Masjid kok polos. Gak ada hiasannya, gak ada ininya. Gak ada menaranya. Mana sih menaranya ini? Nah, Allahu musta'an. Dianggap aneh. Demikianlah. Nah, tanda kiamat. Tanda dekatnya kiamat. Terbalik kondisinya. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Karena berdalil dengan mayoritas. Nah, oh, mayoritas gini kok. Nah. Allahul musta'an. Wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Padahal Allah berfirman, jika engkau mengikuti mayoritas manusia, ya, maka mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Artinya mayoritas manusia itu dalam keadaan naam menyimpang dari jalan Allah. Mayoritas manusia, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit hambaku yang bersyukur. Artinya di sini enggak boleh berdalil dengan mayoritas. Artinya menimbang mayoritas itu dengan kebenaran itu dengan mayoritas. Kalau banyak pengikutnya berarti ini yang benar. Kalau sedikit pengikutnya berarti itu yang tidak benar. Bukan itu timbangan kebenaran. Timbangan kebenaran adalah Alkitab was sunnah. Al-Quran dan hadis, ini timbangan kebenaran. Kalau itu mencocoki Alkitab was sunnah, Al-Quran dan hadis, maka benar. Kalau tidak mencocoki, maka itu keliru. Ini timbangan kebenaran. Bukan akal. Akal yang rusak, akal yang tidak sehat, dan bukan mayoritas. Maka tidak heran kalau orang yang mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW berjalan di atas manhaj, jalan yang dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum, zaman sekarang dianggap aneh. Nah, aneh. Dan demikianlah sunnatullah. Memegang sunnah seperti memegang bara api, berat, panas, dan sedikit yang bisa sabar untuk istiqomah di atas sunnah, di atas jalan yang pernah dilalui oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Sedikit yang bisa sabar, banyak yang gugur, banyak yang kembali menyimpang setelah mereka berilmu. Allahul musta'an. Maka banyak berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja sering membaca doa ini, apalagi kita yang tidak ada jaminan surga, enggak ada jaminan ampunan, ya. Nah. enggak ada jaminan selamat dari neraka, enggak ada kita. Kalau Rasulullah SAW dijamin, masuk surga dijamin, selamat dari neraka dijamin, ya, dijamin diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi beliau masih sering berdoa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balik hati, kokohkan hati hambamu ini di atas agamamu. Jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kondisinya demikian, maka apalagi kita, ya, yang enggak ada jaminan dan dhaiful iman, lemah iman. Maka jangan sepelekan doa ini. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Apalagi kondisinya sendirian, ya, ada yang di kampung sendirian, dia kenal sunnah sendirian, ya, atau cuma sekeluarga yang lainnya memusuhi, ya. Nah, ini diuji, ya, diuji kesabarannya, diuji keistiqomahannya, mau nggak dia sabar? Apakah dia akan mencari ridho manusia? Apakah dia akan mencari ridho Allah? Nah, disinilah diuji. Maka isbiru sabar, ya. Sabar dalam menjalani agama yang benar ini, ya. Yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, dan sesuai dengan pemahaman salaf. Nah, ini penting yang ketiga ini, sesuai dengan pemahaman salaf pendahulu kita, para sahabat, para tabiin, tabi'u tabi'in. Nah, karena mereka juga pakai Al-Quran, pakai ayat, mereka juga pakai Hadis. Ya. Kok berbeda jalannya, metodenya, manhajnya? Ya berbeda, karena mereka menafsirkan Al-Quran dan Hadis sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan akalnya. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, Salafiyun, para pengikut salaf, mereka menafsirkan ayat dan hadis sesuai dengan pemahaman para pendahulunya, ya, para sahabat, para tabi'in dan tabi'u tabi'in. Baik, kita kembali. Di antara tanda-tanda akan terjadinya kiamat adalah manusia berlomba-lomba dalam menghiasi masjid dan berbangga-bangga dengannya. Dan ini tanda-tanda yang sudah terjadi dan terus berlanjut. Kemudian di antara tanda-tanda kiamat juga adalah seseorang mengucapkan salam hanya kepada orang yang dikenal saja. Seseorang atau seorang muslim, dia mengucapkan salam hanya kepada orang yang dikenal saja. Yang gak dikenal gak disalamin. Ini juga diantara tanda-tanda kiamat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Rahimahullahu taala dalam musnadnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ati an yusallima ar-rajulu 'ala ar-rajul la yusallimu 'alaihi illa lil ma'rifah." Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah seorang mengucapkan salam kepada orang lain dan tidaklah dia mengucapkan salam kepadanya kecuali karena sudah kenal. Ini diantara tanda-tanda kiamat. Dan ini terjadi? Terjadi. Nah, lihat aja di jalan. Jarang orang saling salam, jarang. Ya, gak kenal. Nah, ada sama-sama pakai songkok. Ya. Artinya jelas itu muslim gitu. Tapi gak saling salam. Ya. Nah, kecuali yang kenal saja. Demikianlah kondisi manusia. Ini terjadi dan terus terjadi, berlanjut. Dan ini menyelisihi sunnah, ya. Karena yang disunnahkan adalah ifsya'us salam, menyebarkan salam. Ini yang sunnah. Baik alaman araf wa man lam ta'rif. Baik kepada orang yang kau tahu atau orang yang tidak kamu kenal. Salam sama yang kenal atau sama yang enggak kenal, salam. Selama jelas itu adalah muslim. Dan mayoritas penduduk negeri ini adalah muslim. Nah. Salam, ucapkan salam, sebarkan salam. Dengan menyebarkan salam maka akan muncul al-mahabbah bainal muslimin, muncul kecintaan, kasih sayang antara kaum muslimin. Dan kecintaan kepada kaum muslimin, kasih sayang kepada kaum muslimin, ini merupakan sebab, sebab seseorang masuk ke dalam jannah. Sebab seseorang masuk ke dalam jannah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk jannah sampai kalian beriman. "Wa la tu'minu hatta tahabbu." Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling cinta, saling sayang. "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum?" Maukah aku tunjukkan kepada kalian terhadap sesuatu yang jika kalian melakukannya kalian akan saling cinta? "Afshus salama bainakum." Sebarkan salam di antara kalian. Afshus salam akan menumbuhkan sikap saling cinta antar kaum muslimin. Dan saling cinta antar kaum muslimin merupakan sebab akan baiknya iman seseorang. Yang iman ini adalah syarat seseorang masuk ke dalam jannah. Syarat seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ahlu sunnah ya, tentunya terdepan dalam masalah ini. Ya. Jadi tauladan dalam masalah ini. Artinya sebarkan salam. Ya. Ketemu orang salam, ketemu orang salam. Salam. Jangan naam. Ini enggak dijawab nanti ah. Misalkan. Jangan. Salam tetap. Perkara dijawab atau tidak, nah insyaallah malaikat yang akan menjawab. Sebarkan salam. Akan menumbuhkan rasa cinta, rasa sayang. Mungkin awalnya enggak dijawab. Kalau antum sering salam, ya. Mungkin lama-lama dia sendiri yang akan malu. Nah, kok ini orang baik sekali, tiap hari salam, mendoakan keselamatan, kesejahteraan. Ya. Nah, insya Allah, biiznillah, hidayah dari Allah, bukan dari kita. Ya. Hidayah di tangan Allah. Sebarkan salam kepada yang kenal atau kepada yang tidak kenal. Nah. Dan ini penting, apalagi kaitannya dengan dakwah. Secara sunnah saja demikian, apalagi kalau ada kaitannya dengan maslahat dakwah. Nah, jangan sampai ahlu sunnah salafi malah yang dikenal, wah ini sama sekali nggak mau salam ya. Ya, akhirnya ada masyarakat yang mengeluh, ya. Pak Ustadz itu si fulan yang pakai jubah itu nggak pernah salam. Ya. Ada yang laporan demikian? Ada, ya, ada. Kalau jalan tuh memang jalannya nunduk bener, ya, lurus tapi kelewatan sampai nggak salam sama orang. Allahumma musta'an. Nah, ini hati-hati, sebarkan salam. Ya, wah. Walaupun itu mungkin pemulung sampah yang antum temui, ya, yang antum berpapasan dengannya, salam. Ya, salam dengan kaum muslimin. Biasakan ini. Allahul musta'an. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum paling semangat untuk menyebarkan salam. Sampai-sampai ketika jalan bersama, kemudian harus berpisah karena ada satu pohon. Yang satu ke kanan, satu ke kiri. Ketemu lagi, salam. Padahal jalan bareng. Subhanallah. Ini sungguh-sungguh dalam ifsya'us salam. Apalagi ada faedah atau keutamaan. Naam. Ghufranudz dzunub, ampunan dosa-dosa. Itu barang siapa yang dia mengucapkan salam, ya. Kemudian berjabat tangan, ya, dengan yang ditemuinya, maka gugur dosa-dosanya. Gugur dosa-dosanya. Tapi jabat tangan sesama jenis, ya. Jangan, wah Ustadz bilangnya jabat tangan itu menggugurkan dosa, ya. Ketemu dengan cewek jabat tangan, ya. Jangan. Gak boleh, haram, ya. Kalau bukan mahramnya gak boleh. Kecuali mahramnya, ibunya, kakaknya, bibinya, dan lain-lain. Dan banyak keutamaan-keutamaan salam, ya, yang tidak bisa kita jelaskan satu persatu di majelis ini. Karena fokus kita adalah ke asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Kemudian diantara tanda-tanda kiamat juga, ya, kita selesaikan aja. Adalah kalau intisyarur riba sudah belum? Tersebarnya riba. Sudah. Nah. Yang selanjutnya diantara tanda-tanda kiamat adalah zuhurul ma'azif wastihlaluha. Munculnya alat musik. Dan dihalalkannya alat musik oleh sebagian manusia. Serta munculnya al-qayyinat, ay mughannun wal mughanniyat, yaitu para penyanyi. Dalam bahasa kita artis. Ini diantara tanda-tanda kiamat. Apa dalilnya? Ada dalilnya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala. Hadis dalam Sunan Ibnu Majah, ya. Jadi kita bukan mengarang-arang, ya. Bukan salafi itu terlalu ekstrim. Padahal musik itu kan bisa untuk dakwah. Nah, padahal kan nyanyi-nyanyi kan bisa untuk dakwah, untuk ini, untuk itu. Salafi itu ekstrim. Allahul musta'an, bukan kita yang ekstrim atau bukan dari kita ini, tetapi ini dari Rasulullah SAW yang menerima wahyu dari Allah. Nah, kita hanya mengikuti beliau. Bukan kita ekstrim, justru yang ekstrim adalah kalian yang menghalalkan segala cara, menghalalkan ini, menghalalkan itu namanya ekstrim, itu namanya ekstrim. Jangan dibalik, yang mengharamkan musik kemudian dibilang ekstrim, jangan. Yang ekstrim itu yang menghalalkan musik itu yang ekstrim. Karena apa? Karena melawan naam syariat Rasulullah SAW atau bertentangan, ya, bertentangan, bertolak belakang dengan syariat Rasulullah SAW. Hadis yang dibawakan oleh Sunan oleh Ibnu Majah rahimahullahu taala dalam Sunannya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullahu taala, ahlul hadis di zaman ini, di abad ini, dari sahabat Sahal bin Sa'ad radiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, sayakunu fi akhiriz zaman khassun wa qadfun wa maskhun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ada nanti di akhir zaman khassun, penenggelaman-penenggelaman. Khassun itu adalah bumi ditenggelamkan ke dalam. Pernah mendengar ada penenggelaman, ya, tiba-tiba jalan runtuh ke dalam. Pernah? Nah, sering ya. Nah, ada yang jelas. Nah, ya ini sudah muncul khosfun, penenggelaman-penenggelaman sudah muncul. Wa qadfun, ya, jatuhnya batu dari langit. Ya. Qadfun. Kemudian maskhun, ya, perubahan bentuk, ya. Nah, seperti berubahnya sekelompok Bani Israel dirubah menjadi apa? Kera, wa khanazir. Maskhun akan muncul, khosfun, qadfun dan maskhun. Kemudian para sahabat bertanya, "Mata zalika ya Rasulullah? Kapan itu wahai Rasulullah?" Kemudian beliau menjawab, "Idza zaharatil ma'azif wal qayyinat." Apabila telah muncul, telah bermunculan alat-alat musik, ya, dan juga para penyanyi. Ma'azif, alat musik. Kemudian qayyinat ditafsirkan oleh para ulama adalah al-mughannun wal mughanniyat, para penyanyi baik laki ataupun perempuan. Terjadi ini? Terjadi. Bahkan sudah dianggap biasa musik itu, biasa. Ya. Nah. Bahkan yang mengingkarinya malah dianggap aneh. Ya. Nah, yang mengingkarinya malah dianggap aneh. Nah. Hati-hati. Diancam dengan ancaman ini, khosfun, qadfun dengan maskhun. Nah, penenggelaman-penenggelaman ke bumi, kemudian adanya batu dilempar dari langit dan perubahan bentuk. Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, Imam Bukhari dalam sahihnya, artinya tidak diragukan lagi kesahihannya kalau hadis tersebut dibawakan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, karena kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim adalah kitab Sahihul Bukhari. Dari sisi kesahihan, kekuatan sanadnya adalah kitab Sahih Al-Bukhari. Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya meriwayatkan hadis dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakunanna min ummati aqwamun yastahillunal hir wal harir wal khamr wal ma'azif." Perhatikan ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang nanti suatu kaum dari umatku, akan ada nanti suatu kaum dari umatku yang mereka menghalalkan hir, menghalalkan kemaluan wanita. Artinya apa? Menghalalkan zina. Nah, dihalalkan zina. Biasa, dianggap biasa zina. Allahul musta'an. Wal harir, dan akan datang suatu kaum dari umatku yang akan menghalalkan harir, akan menghalalkan kain sutra untuk laki-laki. Wal khamra, dan akan datang suatu kaum dari umatku yang akan menghalalkan khamr, minuman khamr, minuman yang memabukkan. Wal ma'azif, kemudian yang keempat, dan akan datang kelompok dari umatku nanti, akan ada kelompok umatku nanti yang menghalalkan ma'azif, yaitu alat musik. akan ada dari umatku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti yang menghalalkan musik. Ya. Nah. Allahul Musta'an. Artinya apa? Musik hukumnya adalah haram. Dan nanti akan ada, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umatku yang menghalalkannya, menghalalkan zina, menghalalkan baju sutra atau kain sutra bagi laki-laki. Kemudian menghalalkan khamr, minuman keras, dan menghalalkan ma'azib, musik. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mengharamkan musik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Allahul musta'an. Perzinahan merajalela, ya. Khamr demikian pula merajalela di mana-mana. Apalagi ma'azif, musik, ya, merajalela di mana-mana. Baik, ini di antara asyratus sa'ah, di antara tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Nah. Dan di sana masih ada tanda-tanda yang lain, namun insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.